Memandang wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu, setiap saat di dalam Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasihmu padaku, semakin nyata ku rasakan kaulah Memandang wajahmu, rasakan kasih.